Mitra bisnis, usaha Jokowi menata pedagang kaki lima di Tanah Abang meraih sukses dengan merelokasi para pedagang ke Blok G. Bahkan Pemprov DKI mengatakan, pedagang yang telah direlokasi dilarang menyewakan atau menjual kiosnya di Blok G atau siap kena sanksi pidana. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Sudah mulai muncul bukti-bukti keberhasilan dari gubernur dan wakil gubernur Pak Jokowi dan Pak Ahok ya. Jadi contoh paling nyata itu Waduk Pluit, kemudian kedua Tanah Abang. Dan bos Tanah Abang yang untungnya paling banyak selama ini pun nyerah. Kemudian preman-premannya juga berhasil ditertibkan gitu ya. Dan pendekatannya saya respek sekali, bukan premannya itu dicampakkan tapi dijadikan orang. Jadi dicarikan bentuk-bentuk yang membuat mereka juga tidak kehilangan penghasilan, tapi dengan cara bukan memeras pedagang gitu. Nah kalau di masa lalu itu, preman, politisi, aparat Pemda, pedagang itu saling bahu-membahu yang merugikan rakyat kebanyak. Macet segala macam. Nah sekarang premannya dikasih tempat, pedagangnya bisa jualan di Blok G, tidak panas langsung terik matahari, tidak kehujanan kalau hujan. Nah yang dirugikan politisi, ya biarkan saja. Yang dirugikan aparat Pemda, ya biarkan saja. Nah jadi ini sudah benar dan harus didukung. Pasar Minggu pun dibenahi. Kemudian apalagi yang sudah mulai tampak walaupun belum kelihatan signifikan. Paling tidak tekad dan roadmapnya sudah ada membersihkan sungai. Ya sudah. Nah tinggal sekarang yang kita rasakan gitu sehari-hari jalan-jalan makin banyak yang bolong gitu ya, tidak diperhatikan. Nah penyebab jalan bolong itu apa yang utama? Kan karena selokannya tidak berfungsi secara optimal. Jadi jangan perbaiki jalan saja, perbaiki selokan juga. Dan itu kita sudah lihat juga terjadinya pembangunan di beberapa tempat, artinya sudah dimulai. Jadi saya kok optimistik kalau Pak Jokowi dan Pak Ahok ini orientasinya begini terus, dia tidak hanya akan membuat warga Jakarta lebih baik, tapi juga jadi sumber inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk menata kota yang di kebanyakan kota itu semrawut, gak karu-karuan. Dan Pak Jokowi Ahok membangkitkan gitu optimisme bahwa kalau dengan hati itu semua masalah bisa diselesaikan. Tapi dengan kepentingan semua masalah menjadi lebih ruwet. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.